بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Pendengar Radio Indah Siar yang semoga berbahagia, pada malam ini kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab Ishratun Nisa oleh Imam Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, yaitu bab fil mar'ati tabitu muhajiratan li firashi zawjiha, bab tentang seorang wanita yang bermalam dengan meninggalkan ranjang suaminya. Qala rahimahullah, berkata al-muallif wa huwa al-imam an-Nawawi rahimahullah, qala akhbarana Muhammad ibn Abd al-A'la an Khalid qala anba'ana Syu'bah an Qatadah an Zurarah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. Disebutkan oleh An-Nasa'i rahimahullah, menghabarkan kepada kami Muhammad ibn Abdul A'la dari Khalid, dia berkata menghabarkan kepadaku Syu'bah dari Qatadah dari Zurarah dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan sanadnya oleh beliau sampai kepada Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Kemudian Abu Hurairah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maqal, bahwasanya Rasulullah sallam pernah bersabda, idha batatil mar'atu hajiratan li firashi zawjiha, jika seorang wanita bermalam dengan meninggalkan ranjang suaminya, la'anathal malaikah, akan dilaknat oleh malaikat, hatta tarji', hingga dia kembali ke ranjang suaminya. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan ancaman yang keras terhadap seorang wanita, seorang istri yang meninggalkan suaminya, yakni tidak mau bermalam bersama suaminya atau tidak mau bermalam di ranjang suaminya, kemudian dia bermalam meninggalkan suaminya. Dikatakan la'anatha al-malaikatu, akan dilaknat oleh para malaikat, hatta tarji', hingga dia kembali. Hadis ini diriwayatkan pula atau dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam kitabun nikah, dan juga disebutkan di dalam Sunan Abu Dawud wa akhrajahu aydan at-Tayalisi, dan juga dalam Musnad Imam Ahmad, dan juga Ad-Darimi wa Ibn Hibban dan lain-lain, masyaallah. Artinya hadis ini disebutkan dalam kitab-kitab sahih, kitab-kitab sunan dan kitab-kitab musnad, bahwasanya seorang wanita, dalam hal ini seorang istri, yang dia tidak mau melayani suaminya, dalam artian dia bermalam meninggalkan suaminya, tidak mau mendekati suaminya, akan dilaknat sampai pagi harinya, atau dalam riwayat hatta asbah, sampai pagi hari. Adapun dalam lafaz An-Nasa'i di sini hatta tarji', sampai kembali. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga tentunya apa yang sedang kita bahas adalah tentang kehidupan rumah tangga, bagaimana supaya menjadi tentram dan bahagia, agar menjadi keluarga yang sakinah, akan menjadi keluarga yang masya Allah mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, maka hendaklah jangan berlama-lama dalam marah atau dalam mendendam emosi. Hendaklah dia menjadi pemaaf. Apakah suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya? Dalam hal ini khususnya adalah istri terhadap suaminya ketika dia marah kemudian meninggalkan suaminya. Maka ini diancam dengan ancaman yang sangat keras dengan kalimat la'anatha al-malaikatu hatta tarja, akan dilaknat oleh malaikat hingga dia kembali. Ikhwani fillah na'azakumullah, hadis yang kedua dalam bab ini dibawakan pula oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan sanadnya qala akhbarana Hannad ibn Sirri an Mulazim ibn Amr qala haddathani Abdullah ibn Badr an Qais ibn Talq an abihi Talq ibn Ali qala sami'tu Nabiyallah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور. Disebutkan oleh beliau dengan sanadnya mengkhabarkan kepadaku Hannad bin Sirri dari Mulazim bin Amr, dia berkata menyampaikan kepadaku Abdullah bin Badr dari Qais bin Talq dari bapaknya Talq bin Ali, dia berkata aku mendengar Nabi Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, jika seseorang memanggil istrinya untuk hajatnya, ini untuk keperluan suami istri, fal ta'tihi, kata Nabi hendaklah datang suaminya. Wa in kanat ala tanur, walaupun dia masih berada di tanur. Tanur adalah tempat membuat roti sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al-Athir dalam kitabnya atau dalam Gharibil Hadith atau Al-Nihayah fi Gharibil Hadith. Dalam Nihayah fi Gharibil Hadith, beliau menyatakan at-tanur alladhi yukhbaz bihi. Tanur adalah tempat di mana di situ dibuat roti. Ini seperti panggangan api yang besar yang memasukkan roti di dalamnya. Maka itu adalah tanur. Bisa kita katakan dengan terjemahan bebas, walaupun sedang di dapur, matikan apinya, datangi suaminya, yani berikan apa yang diminta oleh suaminya kalau suaminya berhajat kepadanya. Ikhwani fillah na'azakumullah, demikian ketentuan sunnah dari sunnah Rasulullah SAW, dan siapa yang mengikuti ajaran sunnah Rasulullah SAW, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bisa menegakkan sebuah keluarga yang sakinah. Ikhwani fillah na'azakumullah, memang kadang-kadang beberapa wanita bertanya, mengapa tidak sebaliknya? Kalau istrinya yang meminta pada suaminya, bukankah suaminya juga harus memenuhi permintaan istrinya? Saya jawab pertanyaan seperti ini, beberapa kali ada yang bertanya, saya katakan saya gak pernah dengar hadis yang sebaliknya. Kalau istrinya meminta dari suami, hendaklah suami mendatanginya. Saya belum pernah dengar, itu satu. Yang kedua, barakallahu fikum, berbeda antara wanita dan laki-laki keadaannya. Adapun wanita, perangkat seksualnya bisa kapan saja dalam keadaan dia melayani suaminya. Tetapi suami tidak setiap saat bisa untuk melakukan hal tersebut. Karena yang satu, barakallahu fikum, tidak bisa kadang-kadang diajak kompromi kalau pikiran sedang kalut dan sebagainya. Dan itu semua akan faham masing-masing suami istri keadaan tersebut, sehingga tidak selalu bisa melakukan apa yang diinginkan istrinya. Maka barakallahu fikum, yang saya dengar dari hadis-hadis tersebut adalah kalimat bahwa seorang istri jika diajak oleh suaminya, maka hendaklah datangi dia. Dan ancaman, barang siapa yang menolaknya dan kemudian suaminya marah, dan dia tidak mau mendatangi suaminya sampai pagi harinya, maka akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ajaran sunnah Rasulullah sallam pasti yang terbaik. Ajaran sunnah Rasulullah sallam pasti membawa kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wallahu taala alam bissawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.